bagaimana kami menyikapi seorang yang menolak dalil yang jelas, lalu mengikuti pendapat yang salah. Kita berikan kepadanya nasihat, kalau dia tetap tidak menerima nasihat, ya kita menjauhinya, dalam arti yakni jangan sampai kita menjadikannya teman dekat, ya, sehingga mungkin kita terpengaruh oleh sikap-sikapnya yang salah. Dahulu Abdullah bin Umar sempat marah, dan marah yang yakni sangat keras terhadap putra beliau sendiri, ya. Ketika beliau Abdullah bin Umar mengatakan dan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan, ya, yakni para istri atau anak-anak perempuan. Masajid Allah, jangan kalian halangi ketika mereka nak pergi ke masjid. Ternyata siapa? Bilal, putra beliau, mengatakan, wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah, kami akan menghalanginya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aqulu qala Rasulullah SAW wa taqul wallahi lanamna'ahunna. Saya mengatakan Rasulullah bersabda demikian, tapi engkau justru mengatakan kami akan menghalanginya. Rawi mengatakan, saya tidak pernah melihat Abdullah bin Umar marah dengan kemarahan yang sangat keras kecuali saat itu, ya, kepada anaknya sendiri. Baik, ala kulli hal, kita berusaha menasihati dengan baik. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita jaga jarak, ya, dengannya, tidak menjadikannya sebagai teman dekat.